Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis ini bersama salah satu buku yang sangat fenomenal, buku yang diterima oleh umat untuk dikaji, dibahas dan menjadi pendamping keseharian mereka. Buku yang diajarkan ulama-ulama kita di masjid-masjid, di surau-surau, di musala-musala, bahkan di sekolah-sekolah. Buku yang berjudul Riyadhus Shalihin. Dan kebersamaan dengan buku seperti ini adalah sebuah anugerah, sebuah kenikmatan, sebuah keberuntungan yang tidak bisa diangkakan dengan harta dunia. Karena bagaimana bisa dinominalkan sedangkan ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Satu ayat lebih baik daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambah nikmat tersebut, dan istiqomahlah, konsistenlah, karena konsistensi dan istiqomah adalah salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah serta konsistensi itu yang merubah, itu yang memperbaiki, itu yang membersihkan hati dan merubah karakter kita menjadi jauh lebih baik. Dan sebaliknya, hanya sesekali saja, walaupun tidak ada yang boleh meremehkan pahala, bahkan walaupun sebesar zarrah sekalipun, partikel terkecil, tapi sesekali itu bukan cara yang efektif untuk merubah seseorang dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan, semoga kita bisa istiqomah dan minta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan, karena ada banyak sekali pelajaran kehidupan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan Allah mudahkan kita bisa menikmatinya tanpa harus melakukan perjalanan jauh, tanpa harus pergi ke negeri seberang atau negeri yang jauh, sebagaimana dulu para ulama untuk bisa menikmati sebuah kitab mereka harus berjalan ribuan kilometer. Sedangkan kita Allah mudahkan. Lalu mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, karena orang yang bersyukur itu sedikit hadirin. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Surat Saba ayat 13. Oleh karena itu jadilah orang yang sedikit tersebut, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kembali ke Riyadhus Shalihin, dan kita akan kembali mengkaji bab keutamaan orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan kita masuk ke hadis pertama, hadis Harithah bin Wahab. Dan Harithah bin Wahab adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita belum pernah kenalan dengan beliau radhiyallahu taala an. Singkat saja, beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau saudara seibu dari Ubaidullah. Ubaidullah ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ubaidullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Harithah bin Wahab Al-Khazai. Harithah bin Wahab Al-Khazai adalah saudara Ubaidullah bin Umar bin Al-Khattab seibu. Dan beliau dikategorikan dari Kufiyin, dari Kufah, dan beliau punya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Hafsah. Hafsah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat dari sahabat yang lain. Dan hadisnya pun terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kurang lebih ada 4 hadis. Itulah salah yang pandang tentang Harithah bin Wahab. Harithah bin Wahab Al-Khaza'i. Nah, beliau radhiyallahu taala an menyampaikan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, maukah aku beritahu kalian, atau maukah kalian aku beritahu, maukah aku beritahu tentang penduduk surga, tentang ciri-ciri penduduk surga, atau tentang penduduk surga. Nabi SAW ingin menyampaikan kepada kita, siapa sih penduduk surga, ciri-cirinya itu kayak apa. Kata Nabi SAW, simak baik-baik, ini penting. Kullu da'ifin mutada'af. Kullu da'ifin. Setiap orang yang da'if. Mutada'if. Dan setiap orang yang lemah dan diremehkan, dilemahkan. Ini secara bahasa nanti ada keterangan lebih lanjut insyaallah. Insyaallah taala. Jadi setiap orang yang lemah dan dilemahkan. Setiap orang yang lemah dan dilemahkan. Jadi kullu dha'ifin mutada'af. Setiap orang yang lemah dan dilemahkan atau diremehkan. Namun lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Namun kalau dia bersumpah meminta sesuatu kepada Allah, Allah kabulkan. Allahu Akbar. Orang yang lemah, dianggap lemah atau dilemahkan, diremehkan, gak dianggap. Tapi begitu minta kepada Allah sesuatu, dikabulkan. Ala ukhbirukum bi ahli nar. Lalu Nabi SAW melanjutkan, maukah kalian aku beritahu tentang penghuni neraka? Tentang penghuni neraka. Kebalikan, antitesis. Setelah ahli surga, ahli neraka. Siapa mereka? Kullu utullin jawadhin mutakabbir. Setiap orang yang utul. Utul itu al-ghalidhul jafi. Keras. Diterjemahkan bengis gitu. Al-ghalidh, keras dia. Orangnya keras. Al-jafi. Jafi itu kaku, gak lembut gitu loh, jaf, jaf, kering gitu loh, jaf, jadi kaku, keras, gak lemah lembut gitu loh, lawannya gak lembut, jadi utul, keras, kaku. Al-jawal, al-jawal, itu diterjemahkan kasar. Al-Jawwad itu ada beberapa makna. Kalau kita lihat keterangan Imam Nawawi, ada di terjemahnya, ada keterangan Imam Nawawi. Beliau menyampaikan bahwa Al-Jawwad itu Al-Jamu' Al-Manu' dari Al-Jamu' dari jama'ah, Al-Manu' dari mana'ah. Jadi Jawwad itu orang yang hobinya mengumpulkan dunia, jamu' jamaah, wamanu, dan di waktu yang sama pelit banget gitu. Jadi hobinya ngumpulin dan gak mau berbagi. Mana? Gitu. Jadi hobinya ngumpulin sesuatu dan gak mau berbagi. Sangat egois. Sangat egois. Sangat egois. Itu jawab. Itu yang artinya jawab. Jamu' manu'. Nah, hadirin Allah muliakan, dan juga bisa bermakna jawab itu layasbir, orang yang gak sabar. Jadi jawab juga bisa bermakna alladhi layasbir. Kenapa enggak bersabar? Kata para ulama, yara'annahu fi qimmatin a'la min an yamassahu syai'. Karena dia merasa dia ada di puncak yang tidak boleh disentuh oleh apapun dan siapapun. Makanya dia enggak sabar. Karena dia merasa paling tinggi. Enggak ada yang boleh nyentuh dia. Begitu sedikit sentuh, bereaksi dia. Enggak sabar. Karena dia merasa selalu merasa paling tinggi, paling di atas. Itu jawal. Jadi jawal ada berapa makna? Kita sebutkan tiga makna. Jamu', manu', orang yang hobi ngumpulin hal-hal duniawi, dan di waktu sama pelitnya minta ampun, gak mau dia keluar. Jadi dia maunya dapat, gak mau ngeluarin. Maunya menerima, gak mau memberi gitu, manual. Dapat terus-terus dikumpulin, gak tahu buat apa gitu. Dan dia butuh juga gak semua. Mayoritas dia gak butuh itu. Tapi suka aja ngumpulin hal. Dan la yasbir, gak sabar orangnya. Gak sabar. Karena dia merasa dirinya tuh paling tinggi, paling di atas. Maka gak boleh ada sesuatu yang gak nyaman menyentuh dirinya. Gak boleh ada sesuatu yang gak boleh ada gangguan yang menyentuh dirinya. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan yang terakhir jelas mustakbir, orang yang sombong. Kita lihat lagi hadisnya. Kullu utulin jawadin mustakbir, orang yang sombong. Dan sombong, masih ingat apa definisi sombong? Batarul haq wa gumtun nas. Nabi SAW bersabda sombong itu batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia. Jadi cocok ya. Jadi yang meremehkan ke neraka, yang diremehkan ke surga, selama iman dan akidahnya benar. Jadi yang meremehkan itu arahnya ke neraka, yang diremehkan arahnya ke surga, yang merendahkan arahnya ke neraka, yang direndahkan, jadi yang merendahkan arahnya ke neraka, yang direndahkan arahnya ke surga. Nabi SAW langsung disebutkan dua kutub di hadis yang sama. Sebuah renungan yang penting untuk kita camkan. Hadirin Allah muliakan, kita bahas lebih dalam sedikit dengan segala keterbatasan kita. Dalam hadis ini sekali lagi Nabi selesai menjelaskan tentang sifat ahli surga. Sifat ahli surga. Siapa sih ahli surga itu? Kata para ulama, dhaif mutadha'af. Semua orang yang lemah dan diremehkan atau dilemahkan atau dianggap lemah. Apa maksudnya? Mari kita simak keterangan ulama kita seperti dijelaskan Al-Qadhi Iyadh rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwa lemah dan diremehkan itu maksudnya ahli surga itu punya sifat nafil kibriya wal jabarut allati hiya sifatu ahli nar. Ahli surga itu memiliki sifat yang berbeda dan antitesisnya kesombongan dan keangkuhan yang merupakan sifat ahli neraka. Jadi sifatnya ahli surga itu antitesis sifat ahli neraka. Lawannya, opositnya. Wa madhu tawadhu wal khumul wa tadhallul lillah. Dan dari sini Nabi SAW secara tidak langsung memuji sifat ketawaduan wal khumul wa tadallul dan sifat merendah, sifat tidak berambisi untuk tampil dan merendahkan atau mengkerdilkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dhaif mutadha'af ini mengandung makna ketawaduan. Jadi semua ahli surga itu tawadu. Lalu khumul dan enggak berambisi untuk tampil hadirin. Lebih suka bermain di belakang layar secara positif. Udah, Anda aja yang maju, saya di belakang aja. Kecuali kalau itu fardu kifayah dan dia harus maju sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Gitu. Makanya para ulama kan gak suka tampil untuk berfatwa dan mereka senang kalau ulama yang lain yang bisa mengcovernya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan raditu an yakuna malikun hujjatan baini wa baina rabbi. Aku tuh sangat, aku ridho Imam Malik itu guruku menjadi hujjah antara aku dengan Allah. Padahal siapa beliau? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi apa beliau ridho kalau menggunakan fatwanya Imam Malik, kecuali kalau memang amanat ilmiah harus berbeda. Tapi kalau masih bisa pakai fatwa Imam Malik, Imam Malik aja. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi khumul. Selama masih bisa yang lain, yang maju, yang lain maju. Wattadallul dan hidupnya itu senantiasa merendah di hadapan Allah. Merasa kerdil di hadapan Allah. Tunduk kepada Rabbul Alamin. Makanya kata para ulama seperti Qadhi Iyadh atau Syekh bin Uthaymin mengatakan bahwa dua sifat ini yang disebutkan dalam hadis ini, lemah dan diremehkan, itu juga mengandung makna bahwa ahli surga itu la yahtamu bimansibihi au jahihi. Ahli surga itu enggak mementingkan kedudukan dan posisi dia di dunia. Enggak mementingkan itu. Enggak mementingkan. Au yas'a ila ulul manazil fid dunya. atau berambisi untuk meraih posisi puncak di dunia. Kenapa? فَهُوَ يَرَى أَنَّ الْمُهِمَّ أَنَّ لَهُ جَاهًا وَمَنْزِلَةً عَلِيَةً إِنْدَ اللَّهِ. Karena bagi dia yang terpenting itu adalah memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Bukan di hadapan manusia, tapi di sisi Allah. لَا يَهُمُهُ أَنْ يَكُونَ شَرِيفًا فِي قَوْمِهِ أَوْ عَظِيمًا فِيهِمْ. Dan bagi dia gak penting untuk menjadi tokoh di tengah-tengah kaumnya atau orang yang diagungkan di tengah-tengah kaumnya. Bagi dia gak penting itu, yang penting mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata para ulama, salah di antara makna dhaif mutadhaaf ini, kita akan melihat bahwa ahli akhirat itu tidak terlalu atau tidak mempermasalahkan, tidak menganggap penting sesuatu yang luput dari dia dari urusan dunia. Artinya kata para ulama, in ja'ahu minad dunya syai'un qabiluh. Kalau memang sesuatu duniawi itu datang ke mereka dengan cara yang halal, mereka akan terima. Wa in fatahum syai'un lam yahtamu bihi. Tapi kalau enggak datang atau gagal diraih hal duniawi tersebut, bagi mereka enggak penting. Jadi mereka enggak ambisi banget gitu atau enggak ambisi untuk dapat itu, tapi kalau datang dengan cara yang halal diterima. Tapi kalau gagal, gak jadi, mohon maaf mas, kami cancel ya, oh gak masalah, gak apa-apa. Misalnya itu tender yang bagus atau project bagus gitu, ini ada project nih, alhamdulillah kalau kita dapat untungnya besar, udah hampir di last minute cancel, mohon maaf mas cancel ya, oh gak apa-apa. Gitu, gak ada masalah. Begitu, itu maksud dhaif mutadhaaf. Itu yang maksud lemah. Jadi lemah di sini bukan lemah arti negatif, bukan. Makanya mereka enggak peduli diremehkan. Mau semua orang meremehkan mereka, mereka enggak tertarik itu. Mereka tadi diremehkan. Jadi bagi mereka itu bukan isu dalam kehidupan. Isunya adalah kalau dimurkai sama Allah, itu baru isu besar. Kalau membuat Allah gak ridho, itu isu besar. Kalau bisa membuat Allah gak cinta lagi sama mereka gara-gara kesalahan, itu isu besar. Tapi kalau diremehkan sama A, diremehkan sama B, diremehkan sama C, siapa sih dia? Emang saya bukan siapa-siapa, kata dia. Tenang aja, gak usah khawatir. Lu tuh siapa sih sebenarnya? Emang bukan siapa-siapa. Lu kan hanya orang kecil. Memang saya orang kecil. Selesai kan? Enak gak sih kalau kita bisa gitu tuh? Gitu. Lu kan orang kotor. Iya memang saya kotor. Kullu bani Adam khata'. Saya memang banyak dosa. Semoga Allah ampuni. Bayangkan mereka gak tertarik untuk gak tertarik apa yang dikatakan manusia, penilaian manusia, dan seterusnya. Dan bukan berarti mereka tidak eksis di dunia. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, semua khalifah. Tapi apakah mereka berambisi? Enggak. Kita tahu empat-empatnya enggak ada ambisi jadi khalifah. Tapi itu sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditutup, gitu aja. Abu Bakar As-Siddiq kan ketika ketemu Ansar setelah Nabi SAW wafat kan hanya ingin menjelaskan bahwa yang memegang tampuk kepemimpinan itu dari Quraisy, itu aja. Tapi bukan berarti beliau mengajukan, enggak. Tapi siapa lagi yang lebih pantas daripada beliau? Jadi bukan berarti gak eksis, bukan berarti ahli akhirat atau ahli surga gak kaya, enggak juga. Kita tahu sebagian para sahabat kaya, sebagian Nabi alaihi musallatu wassalam kaya, Nabi Sulaiman. Tapi bukan itu, mereka hanya jadikan itu sarana aja. Dan kalau hilang pun gak ada masalah bagi mereka. Bagi mereka gak ada masalah, karena mereka ahli akhirat. Jadi mereka tetap ikhtiar gitu ya. Tapi ikhtiar mereka tuh bukan untuk jadi yang terdepan dan terpandang di hadapan manusia, enggak. Mereka totalitas, karena misalnya Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah tuh senang, cinta jika salah seorang dari kalian mengerjakan sebuah amalan atau sesuatu, dia itqan. Itqan itu dia lakukan dengan sesempurna mungkin. Jadi mukmin, orang beriman tuh enggak setengah-setengah ngerjain sesuatu. Begitu dia dikasih tanggung jawab, dia kan totalitas. Allah tuh cinta dia. Jadi dia totalitas hanya agar Allah tuh mencintai dia, itu aja. Atau misalnya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah berfirman, Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Jadi ketika dia dikasih tanggung jawab atau amanat, dia akan totalitas dalam rangka mengamalkan ayat itu, bukan untuk mendapatkan sebuah penghargaan, bukan untuk mendapatkan ini, bukan untuk itu. Nah, otomatis ketika dia menjadi yang terbaik, ya dia dapat penghargaan, gitu aja. Tapi ambisinya ke sana, enggak, bukan ke sana. Ambisinya adalah bagaimana mendapatkan surga. Itu dhaif mutadhaf. Jadi bukan arti dhaif itu, kalau kita lihat keterangan para ulama ya, bukan yang harus miskin, ini enggak. Bisa jadi miskin, bisa jadi kaya. Tapi dia merendah gitu lah. Walaupun dia kaya, dia tetap bersikap kayak dia gak punya kekayaan, biasa aja. Seperti orang lemah. Karena memang bagi dia gak ada yang pantas dibanggakan. Dan gak penting orang tahu seberapa kayanya dia. Itu dhaif mutadhaf, itu keterangan para ulama. Seperti Al-Qadiyat dan lain sebagainya. Sebagaimana ketika kita misalnya melihat saudara kita atau orang seperti itu, kita husnudzan aja. Kan gitu. Dan memang setiap orang punya urusannya masing-masing. Itu dhaif mutadhaf. Maka mereka gak tertarik dengan bagaimana si A, bagaimana dengan si B, bagaimana dengan si C. Karena bagi mereka yang terpenting dan isu adalah bagaimana mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Itu aja. Mau saya di nomor 2 kan manusia, mau nomor 3 kan manusia, mau saya gak dianggap, mau saya gak dapat nama saya gak pernah dipanggil sama pak guru atau bu guru kalau dalam konteks sekolah, mau dosen saya cuekin saya, mau segala macam, tetap aja saya harus cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya harus baik, saya harus ini. Itu poin. Dan kalau mereka dapat, mereka terima, mereka jalankan amanat, enggak dapat ya enggak masalah. Tapi itu enggak membuat mereka enggak totalitas gitu. Makanya kita lanjutkan sini, in ja'ahu minad dunya syai'un qabilu, kalau dia mereka mendapatkan dunia, dunia datang ke mereka dengan cara yang halal, mereka terima. Wa in fatahum syai'un lam yahtammu bih. Tapi kalau gagal mendapatkan atau terhalang atau enggak jadi, enggak ada masalah. Mereka enggak mementingkan hal itu. Li'annahum yarawna anna ma syaa Allahu kan wa man lam yasyaa lam yakun. Lihat, apa yang membuat mereka seperti itu? Lagi-lagi iman dan tauhid mereka kepada Allah. Karena mereka melihat dan meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah gak kehendaki, gak akan terjadi. Dan seluruh urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan merubah sesuatu yang sudah terjadi, ditetapkan, itu gak mungkin. Ya udah. Saya ini hanya orang beriman, saya hanya orang muslim yang menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. itu aja. Kalau ada apa, kalau ada upaya effort yang sesuai, yang selaras dengan tuntunan Allah dikerjakan, kalau berhasil alhamdulillah, enggak berhasil al-amru mufawwad ila Allah, perkara yang dikembalikan kepada Allah tabaraka wa taala. Mau orang remehkan, mau orang nyinyir, mau orang anggap kita lemah, itu bukan isu. Pengen gak sih kalau kita tanamkan konsep ini ke anak-anak kita dari kecil? Bagaimana mental mereka pada saat mereka dewasa? Yang terpenting cari ridho Allah. Katanya kamu harus totalitas. Ada manusia meremehkan, gak penting diremehkan manusia. Tapi tetap hormat, tetap respect sama manusia, tetap berbuat baik sama manusia. Bukan ngeremehin juga. Kan kadang-kadang kita tuh terjebak, kita diremehkan manusia, terus kita merespon dengan meremehkan mereka dari sisi lain. Mungkin bukan dari kotak yang sama, tapi dari sisi lain. Jadi kita balik keremehin juga, jadi skor 1-1 juga. Draw juga, nanti adu penalti. Quote and quote. Jadi gak ada bedanya juga kita dengan mereka. Kalau orang ahli surga ketika diremehkan, direndahkan, mereka enggak menggunakan cara itu. Mereka tetap wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mereka tetap berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Mereka tetap respect. Mereka tetap mengamalkan sabda Nabi, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li 'alimina haqqo. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menghormati dan memuliakan yang lebih tua, yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak tahu hak dari ahli ilmunya. Mereka tetap mengamalkan sabda Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi yang ada di atas langit. Jadi tetap aja polanya begitu. Mau diremehkan, mau dijatuhkan, segala macam, hukum asalnya demikian ya. Kecuali ada siasa syar'i, ada pertimbangan syar'i yang dijelaskan oleh para ulama, dan itu bukan untuk kepentingan dirinya, tapi dia akan main di patternnya aja udah gitu. Karena bagi mereka itu bukan isu gitu. Lam yahtamu bihi, mereka enggak menjadikan itu sebagai hal penting. Gimana kedudukan mereka, gimana nama mereka bagus apa enggak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana tinggi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, orang-orang kayak gitu hadirin, lau aqsama 'alallahi la abarra. Kalau mereka bersumpah dan meminta, Allah akan ijabah. Lihat, diremehkan oleh sebagian penduduk bumi, tapi dimuliakan oleh yang punya bumi dan langit dan alam semesta. Itu ahli surga. Diremehkan, tapi sekali bersumpah meminta, Allah kabulkan. Ada banyak orang dimuliakan lingkungannya, tapi doanya gak diijabah sama Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Orang ini diremehkan sama mungkin ratusan, bahkan ribuan, atau bahkan jutaan orang, tapi sekali minta diijabah sama Allah. Itu ahli surga. Adapun ahli neraka, hadirin Allah muliakan. Lihat ahli neraka. Utul. Keras. Kaku, bahkan diterjemahkan bengis gitu, jadi keras gitu. Lalu hobinya ngumpulin hal-hal duniawi, tapi nggak mau berbagi, nggak mau ngasih, nggak mau nyumbang, nggak mau memberi, dan menolak kebenaran, meremehkan orang. Jadi kerjanya ngeremehin orang aja. Jadi itu siapa sih? Dia kan hanya ini. Dia kan hanya orang kampung. dia kan waktu kuliah nggak lulus. Iya, kuliah dia nggak lulus. Tapi orang bisa berubah habis ketidaklulusan itu yang membuat dia dapat taufik dari Allah, dia belajar segala macam dan sekarang dia lebih baik dari Anda, gitu aja. Jadi nggak usah demikian remehkan orang. Itu artinya ketika kita remehkan orang itu semakin menjelaskan bahwa arah kita tuh kemana, hadirin. Ahli surga tuh nggak ngeremehin orang. Itu hal penting. Makanya Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa ahli neraka adalah itu tadi, utul jawad mustakbir. Al-utul huwal jafi syadidil khusuma. Al-utul itu orang yang keras dan kaku dan gampang ribut sama orang. Syadid, dan kalau udah ribut atau bermusuhan itu bisa melakukan hal yang tidak pantas, yang berbahaya dan seterusnya. Mungkin di tengah-tengah dunia itu menunjukkan dia hebat, tapi ini sabda Nabi SAW, itu ciri-ciri ahli neraka. Ada arti lain tadi kita belum sebutkan tentang utul. Dijelaskan para ulama seperti Al-Qurtubi menjelaskan makna ini. Catat baik-baik, utul itu juga bisa bermakna, sebagian ulama mengatakan, al-akul asyarub al-zulum, orang yang makannya berlebih-lebihan, minumnya berlebih-lebihan dan zalim sekali. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang gak bisa nahan hawa nafsu. Gak bisa nahan hawa nafsu. Artinya mungkin orang itu suka makan, tapi dia harus tahan, gitu loh, hadirin. Jangan diloskan itu hawa nafsu. Nafsu makan kan itu. Pengen ini langsung beli. Karena kalau kita loskan itu, masih ingat itu kan pintu masuk apa? Pintu masuk syaitan. Berlebihan. Wakulu washrafu, wakulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah dan jangan berlebihan. Karena itu pintu masuk syaitan. Dan kalau kita lakukan itu sama saja membangun pola menuruti hawa nafsu secara mutlak. Nah, itu yang bahaya. Jadi efeknya itu bukan hanya ke situ aja. Orang berpikir itu nanti efeknya ke beberapa hal, misalnya gula darah naik dan sebagainya. Enggak, itu nanti efeknya ke karakter. Efeknya nanti masuk ke karakter. Kadang dia tidak punya pola untuk menahan, gitu. Makanya pentingnya puasa tuh itu, hadirin. Puasa itu latihan menahan nafsu. Kan kita lapar, pengen makan, pengen minum. Anda harus tahan itu. Dan itu artinya salah satu hikmah puasa di samping dapat ketakwaan, pahala yang khusus dari Allah segala macam, itu membangun pola menahan hawa nafsu. Karena itu penting untuk semua sendi-sendi kehidupan kita. Itu poin. Allah Ta'ala bisawab. Dan sekali lagi, mari kita evaluasi diri kita. Kalau kita memiliki tiga hal ini, utul, jawal, mustakbir, sombong, maka segera tinggalkan. Gak ada kata terlambat. Gak usah putus asa. Putus asa itu bisikan syaitan. Tinggalkan. Karena itu adalah ciri-ciri ahli neraka. Kalau kita itu tadi kasar, keras, kaku, cuma latihan lemah lembut lah. Kalau kita jawab tadi, ngumpulin dan gak mau ngasih. Mulai sekarang coba latihan ngasih orang, ngasih orang, ngasih orang, ngasih orang. Latihan sabar dan latihan menerima kebenaran, dan jangan pernah meremehkan orang. Kalau salah, salah, tapi dia salah, ya salah, salah aja. Tapi menyalahkan yang salah dan meremehkan orang tuh dua kotak yang berbeda, hadirin. Kan bisa tetap kita mengatakan ini salah dengan tetap menjaga kehormatannya, wibawanya, lalu kedudukannya, apalagi mungkin dia tokoh di masyarakat. Kan bisa dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, dan semoga kita bisa memiliki sifat-sifat ahli surga dan dijauhi oleh Allah dari sifat-sifat ahli neraka, dan terus introspeksi diri, evaluasi. Dan kalau ternyata kita belum ada sifat ahli surga, atau ternyata kok ada sifat ahli neraka dalam diri kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Allah kasih tahu kita melalui kitab ini di pagi hari ini. Allah kasih tahu di saat kita masih bisa memperbaiki, masih bisa berubah, bukan terpuruk. Kayaknya tamat riwayat gue nih, kayaknya aku gak ada harapan lagi. Bukan kesana, itu bisikan syaitan kembali. Dan dari sini kita mengatakan bahwa kedudukan dunia itu bukan hal yang penting bagi ahli surga, karena yang terpenting bagi mereka adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status di dunia itu bukan hal yang penting bagi ahli surga. Nah, pertanyaan, apakah kita bagian dari mereka atau tidak? Karena seringkali yang menghambat kita dalam mencapai kemajuan, dalam mencapai perubahan, dalam mencapai iman dan ketakwaan adalah masih memusingkan bagaimana status kita di hadapan orang, bagaimana penilaian orang terhadap kita. Akhirnya kita gak melakukan apapun yang harusnya kita lakukan, dan itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita kehilangan momentum. Kenapa? Karena terlalu ribet mikirin itu-itu. Padahal kalaupun kita melangkah dengan tawakal kepada Allah, seringkali yang kita takutkan gak jadi kenyataan. Kan gak boleh seudon juga dengan manusia, kan gak boleh. Nanti kalau aku gini, apa kata ini segala macam. Pas dilakukan biasa-biasa aja. Jangan seudon sama orang lain juga. Jadi makanya gak usah jadikan itu jadi patokan. Kita hormati patokannya adalah Allah ridho apa enggak, Allah mencintai apa tidak. Kalau saya seperti ini, bisa gak mempertanggungjawabkan di sisi Allah? Apakah ini meningkatkan iman dan takwa kita, atau justru menggembosi takwa dan iman kita? Dan begitu seterusnya. Dan terima kebenaran dan jangan remehkan orang. Saya rasa cukup dengan segala keterbatasan ini. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Dan ingat, orang yang meremehkan itu arahnya ke neraka, dan orang yang diremehkan itu arahnya ke surga. Semoga kita tidak salah memilih sikap, tidak salah dalam memilih karakter, dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan menjaga waktu puasa kita dan waktu kita di bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.